Kudu percaya paran hang iso nomongno salalu putih menungso sun jaluk sepuro sun jaluk sepuro. Oleh biayen riko piangkel nong ison tapi ojo sampe ngomong sing welas sun akoni sun kesandung welas sakliam riko. Oleh biayen riko piangkel nong ison tapi ojo sampe ngomong sing welas sun akoni isun kesandung kesandung welas sakliam riko. Kudu percaya paran hang isun omongno salah lupute menungso sun jaluk sepuro sun jaluk sepuro. Oleh biayen riko piangkel nong isun tapi ojo sampe ngomong sing welas sun akoni isun kesandung kesandung welas sakliyan riko. Oleh biayen riko piangkel nong isun tapi ojo sampe ngomong sing welas sun akoni isun kesandung kesandung welas sakliyan riko. Oleh biayen riko piangkel nong isong tapi ojo sampe ngomong sing welas sun akoni isong kesandung kesandung welas sakliyan riko. Oleh biayen riko piangkel nong isong tapi ojo sampe ngomong sing welas sun akoni sun kesandung kesandung welas sakliyan riko sun akoni isun kesandung. Terima kasih.